Mereka bilang diriku itu jenius. Aku hafal semua rumus matkul kalkulus. Belajar sepenuh hati buku Erlangga setiap hari. Dari SD gue berprestasi, menang cerdas cermat di tingkat provinsi. 2011 mereka bertanya, ini soal fisika kamu bisa enggak? Ini sih gampang, cuma ngitung gaya percepatan kali masa benda. Masukin rumus dan variabelnya, 5 newton itu jawabannya. Memang gue anak baik, nilai gue selalu saik, satu kelas pada sirik. Kuliah pun gue tetap oke, lulusan cum laude dari ITB. Lanjut ambil MBA di UK, pakai beasiswa LPDP. I'm a good girl, karakter itu goals yang utama. Saling hormat juga tengah ngerasa aku baik, hati aku tak kedesa. I'm a good boy, belajar itu hal yang utama. IPK selalu di atas 3, aku bikin bangga mama sama papa. I'm a good girl, karakter itu goals yang utama. Saling hormat juga tengah ngerasa aku baik, hati aku tak kedesa. I'm a good boy, belajar itu hal yang utama. IPK selalu di atas 3, aku bikin bangga mama sama papa. Gaya ku sopan meskipun they say, cupu enggak gaul aku sih okay. Mereka ngajak nongkrong ku bilang no way, mending aku pulang ke rumah.